Mitra Bisnis, Kompas menulis, politik dinasti makin menyuburkan praktek KKN. Di Indonesia, praktek politik dinasti yang merupakan anomali dalam demokrasi dibangun untuk mempertahankan dan mengendalikan kekuasaan secara penuh hingga lepas dari kontrol. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik J. Kristiadi. Pak Kris, apa komentar Anda soal ini? Politik dinasti, pohon dinasti politik ini harus ditumbangkan. Tidak bisa kita lalu kemudian membiarkan orang menjadi pejabat publik di Indonesia modalnya cuma karena uang dan modalnya karena hubungan darah. Nah, meskipun demikian, kita mesti hati-hati. Sebab di dalam demokrasi tidak bisa dilarang kalau kakaknya menjadi bupati, wali kota, presiden, adiknya nggak boleh jadi menteri, bahkan nggak boleh jadi presiden atau jadi ketua misalnya jaksa agung, itu tidak bisa. Larangan itu berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, lalu bagaimana cara melawannya? Caranya ada beberapa hal. Pertama, cara melawannya adalah bahwa kita harus mengembangkan suatu sistem di mana ada transparansi. Ya, transparansi dalam hal apa? Dalam dua hal yang penting menurut saya. Pertama, transparansi dalam melakukan rekrutmen-rekrutmen politik. Apa yang harus transparan? Yang harus transparan adalah bagaimana aturan-aturan melakukan rekrutmen politik. Apa rekrutmen politik itu? Rekrutmen politik itu kalau kita mau memilih kepala daerah, memilih presiden, memilih menteri, dan rekrutmen internal di dalam partai-partai itu sendiri, ya. Itu harus ada transparansi, ya kan? Bagaimana prinsip-prinsip demokrasi dijabarkan di dalam melakukan rekrutmen itu. Kemudian juga kedua, transparansi mengenai masalah keuangan. Dari mana sumber-sumber kapital duit-duit orang yang mau berkuasa itu? Sumbernya dari partai maupun sumbernya sendiri itu berapa? Itu harus transparan, betul. Tingkat transparansi itu bahwa rakyat harus bisa mulai mengaudit kandidat-kandidat calon-calon para pemegang publik dan rekening partai-partai, harus bisa seperti itu. Kemudian juga saya kira prinsip yang kedua adalah mengenai masalah demokratisasi. Bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi kesetaraan apa itu juga bisa dipraktekkan di dalam tadi itu rekrutmen-rekrutmen politik tadi itu. Demokrasi itu artinya apa? Melibatkan masyarakat, tidak bisa kemudian nyelonong sendiri, presiden nyelonong sendiri, ngusulkan hakim Mahkamah Konstitusi tanpa melibatkan publik dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Ketiga juga, yang saya penting adalah meritokrasi. Meritokrasi itu prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana orang-orang itu mempunyai kompetensi, ya kan? Dan kemudian juga bagaimana orang-orang itu integritinya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu semua untuk bisa menghindari dan menekan serendah mungkin atau bahkan menghilangkan yang namanya politik dinasti ini. Terus dinasti politik kita itu bisa bersama negara-negara yang sudah mempraktikkan transparansi dan demokratisasi. Rakyat Amerika bisa terima tuh. Presiden Kennedy adanya menjadi jaksa agung, pokoknya dia bisa. Bush, anaknya Bush senior, anaknya Bush junior bisa. Clinton jadi presiden, istrinya juga pejabat publik yang penting. Bisa, kan ada prinsip-prinsip tiga tadi itu. Meritokrasi, ada transparansi, dan ada demokratisasi di dalam aspek yang banyak tadi. Nah, tidak bisa kita melarang, aturan mengatakan bahwa hubungan darah antara kakak dan adik tidak boleh. Lu tidak ada seperti itu. Itu melanggar prinsip demokrasi. Terus dinasti harus dibabat habis. Tapi membabatnya tidak dengan bunyi pasal seperti itu, tetapi dengan membangun suatu sistem yang menghasilkan orang-orang yang mempunyai kompetensi, orang-orang yang diseleksi karena memang ada prinsip-prinsip tadi yang saya sebut tadi, transparansi, demokrasi, dan meritokratik tadi itu baru kemudian bisa. Tapi jangan kemudian kita juga misalnya mau menghancurkan dinasti yang sekarang ini sangat buruk dan korup, ya, karena cuma didanai oleh modal, dan atas dasar modal itu kemudian dia bisa mengatur atas dasar hubungan darah, itu sebenarnya perbuatan yang sangat nista, ya kan? Nah, kita tapi tidak bisa kita melarang kayak begitu. Caranya adalah membangun sistem yang saya katakan tadi. Begitu aja. Demikian pakar politik J. Kristiadi. Saya Wendy Lim.